Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala an-nazim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadith mu'an'an contohnya adalah dari Sa'id, dari Karam. Dan hadis mubham, wa mubhamun, dan hadis mubham, ma fihi rawin lam yusam, adalah hadis yang di sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Ini makna atau terjemahan dari bait ke-13. Naqra' asy-syarah. Kita baca syarahnya. Qala asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qawluhu mu'an'anun ka'an sa'idin 'an karam. Al-mu'an'anu ma'khudun min kalimati 'an. Al-mu'an'an diambil dari kata an di dalam bahasa Arab. Adapun mu'an'an itu sendiri adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari an'ana. Jadi fi'ilnya an'ana. Isim maf'ulnya mu'an'an. Masdarnya an'ana. Dengan wazan fa'lalah. Wazannya fa'lalah. Wazan masdarnya. Jadi fi'ilnya an'ana. Masdarnya an'anah. Mu'an'an itu isim maf'ul dari fi'il an'ana. Wahuwa, ini makna dari mu'an'an. Ma uddiya bi sighati an. Ini makna secara bahasa masih ya. Ma uddiya bi sighati an, yaitu apa yang disambungkan dengan an. Antara satu kata dengan kata yang lain disambungkan dengan an. Itu makna mu'an'an secara bahasa. Qala rahimahullahu wa hadha huwa al-qismul hadi ashara. Dan ini adalah jenis hadis yang ke-11. Min aqsamil hadithil madhkurati fi hadhan nazmi, dari jenis-jenis hadith yang disebutkan di manzumah ini, yaitu manzumah al-Baiquniyah fi mustalahil hadith. Mithlu ayyakul, contohnya semisal dikatakan dalam sanad An-Nafi' an ibni Umara radhiyallahu anhuma, seperti hadis yang di dalam sanadnya disebutkan seperti ini, an Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi antara satu perawi dengan perawi yang berikutnya di atasnya dihubungkan dengan huruf an, dengan kalimat an, dengan kata an, sehingga disebut hadis yang mu'an'an. Karena antara perawi yang satu dengan perawi yang lain dihubungkan dengan an. Wa mithlu ayyakul, Semisal juga dikatakan dalam sebuah hadis, sanadnya haddatsani fulanun an fulanin an fulanin an fulanin. Menyampaikan hadis kepadaku fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Karena rantai sanadnya para perawinya disambungkan, dihubungkan dalam sanad tersebut dengan an, maka disebut sebagai hadis mu'an'an. Qala rahimahullah wa iqtasara al-mu'allifu 'ala at-ta'rifi bil mithal. Mu'allif itu Al-Baiquni rahimahullah mencukupkan dengan penyebutan definisi dengan contoh. Karena namanya ta'rif atau definisi itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang suatu perkara, dijelaskan definisinya. Demikian dan demikian. Tapi dalam hal ini, di dalam pembahasan hadis mu'an'an ini, Al-Baiquni rahimahullah tidak menyebutkan definisinya. Seperti ketika menjelaskan hadis sahih misalnya. Bagaimana definisi yang disebutkan hadis sahih? Ya. Awalu as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza au yu'al, disebutkan definisinya. Hadis sahih adalah hadis yang wa huwa mattasal, bersambung sanadnya dan seterusnya. Adapun di sini hadis mu'an'an disebutkan contohnya. Maka yang demikian ini disebut at-ta'rif bil mithal, definisi, pendefinisian dengan menyebutkan contoh. Li'anna at-ta'rifa bil mithali jaizun, karena memang mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan contoh itu boleh. Nah, bahkan terkadang sesuatu bisa lebih jelas, lebih dipahami ketika disebutkan contohnya. Ya, nah. إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف. Karena maksud atau tujuan dari ta'rif, dari sebuah definisi adalah apa tujuannya? Idahul mu'arraf, untuk menjelaskan sesuatu yang didefinisikan. Adanya ta'rif, adanya definisi itu untuk apa? Supaya yang sesuatu yang didefinisikan menjadi jelas, mudah dipahami. Wal mithalu qad yughni 'anil had. Dan dengan adanya contoh sudah mencukupi. Terkadang sudah mencukupi daripada menyebutkan hadnya, yaitu definisinya kata per kata bagaimana. Dengan contoh sudah cukup. Maka yang demikian disebut at-ta'rif bil mithal. Wal mithalu alladhi dzakarahu al mu'allifu huwa an sa'idin an karam. Dan misal atau contohnya seperti ini ya. Ta'rif itu ada dua bentuk. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil mithal. Definisi tentang sesuatu bisa dengan had, dengan pendefinisian kata per kata, bisa juga dengan contoh. Misalnya yang sering disebutkan al-insan, manusia. Apa definisi manusia? Terkadang cukup disebutkan dengan contoh. Manusia contohnya apa? Muhammad disebutkan. Sudah jelas. Ya. Manusia itu bagaimana? Definisinya apa? Ya, contohnya Muhammad, Zaid, Amr. Sudah bisa dipahami. Terkadang disebutkan ta'rifnya dengan had. Al-insan hayawanun natik. Disebutkan seperti ini definisi manusia. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Seperti itu pendefinisiannya. Ya. Dan terkadang pendefinisian dengan contoh itu sudah cukup dan bisa dipahami. Maka di sini mu'allif mencukupkan dengan penyebutan contoh. Contoh yang disebutkan mu'allif adalah huwa an Sa'idin an Karam. Dari Sa'id dari Karam, fayaqulu arwi hadzal haditha an Sa'idin an Karam. Maksudnya adalah saya meriwayatkan hadis ini dari Sa'id dari Karam. Hadza huwal mu'an'an. Inilah yang disebut sebagai hadis mu'an'an. Contoh hadis mu'an'an. Wa hunaka naw'un akhar mithluhu wa huwal mu'annan. Jadi ini mirip dengan mu'an'an. Itu hadis mu'annan. Bagaimana bentuknya hadis mu'annan? Wa huwa ma ruya bilafzi anna. Yaitu hadis yang di dalam sanadnya diriwayatkan dengan lafaz anna. Contohnya, mithlu ay yaqul haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala ila akhir sanad. Misalnya berkata seorang perawi hadis, haddatsani fulanun, menyampaikan hadis kepadaku fulan, anna fulanan qala, bahwasanya fulan berkata, anna fulanan qala, bahwasanya si fulan berkata, demikian seterusnya. Jadi kalau ada dalam sanad suatu hadis dalam rantai sanadnya disebutkan anna, maka yang demikian disebut hadis mu'annan. Ya. Bagaimana hukumnya? Sekarang pembahasannya beralih ke hukum hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Beliau jelaskan di sini, qala rahimahullah, wa hukmul mu'an'an wal mu'annan. Kalau mu'annan, nunnya yang pertama tasydid, ya. Hadis mu'annan, seperti itu. Hukum hadis mu'an'an dan mu'annan, huwal ittisal, adalah bersambung sanadnya. Ini hukum asal. Yuhmal ala litisol. Walaupun memang pembahasannya di kalangan para ulama ahlul hadis ada perbedaan pandang. Ada yang berpendapat hukum asal hadis mu'an'an adalah litisol, bersambung. Ada yang hukum berpendapat hukum asal hadis mu'an'an adalah mungkati, inqita. Tapi di sini dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin pendapat yang menyatakan bahwasanya hukum asal hadis mu'an'an adalah al-ittisal. Dan ini yang diikuti oleh jamahiru ahlil hadis, jumhur ahlul hadis berpendapat demikian, bahwasanya hukum asal hadis mu'an'an atau mu'annan adalah ittisal, bersambung. Illa mimman urifa bitadlis, kecuali dari perawi yang diketahui dengan tadlis, yaitu yang ma'ruf, masyhur, dikenal sebagai seorang perawi yang melakukan tadlis. Maksudnya apa tadlis? Kalau tadlis itu perbuatannya, perbuatan tadlis. Orangnya disebut mudallis. Bagaimana seorang perawi yang mudallis itu? Yaitu perawi yang ketika meriwayatkan hadis memakai sighah an. Jadi dia meriwayatkan an fulan. Ya. Mungkin di awalnya haddatsani fulan, kemudian an fulan. Meriwayatkan ketika menyampaikan hadis dengan sighah an fulan. Padahal dia tidak mendengar langsung dari fulan tersebut. Ada perantaranya antara dia dengan si fulan yang dia sebutkan dalam sanad itu, ada perantara, tapi sengaja tidak disebutkan. Ya. Sengaja tidak disebutkan, maka perawi yang demikian ini yang biasa atau sering melakukan hal yang seperti ini, meriwayatkan hadis dengan sighah an, dan tidak menyebutkan perawi yang menjadi perantara antara dia dengan perawi yang disebutkan dalam sanad, maka yang demikian termasuk perawi yang mudallis, yaitu yang melakukan tadlis. Jadi kalau ada dalam suatu sanad perawi mudallis meriwayatkan dengan sirah an, maka beliau sebutkan di sini fa innahu la yuhkamu bittisalihi, maka tidaklah dihukumi sanad hadis tersebut bersambung. Jadi beralih. Kalau mudallis meriwayatkan hadis dengan an, hukum asalnya terputus. Sanadnya terputus karena mudallis dia. Kalau misalnya kita mempelajari suatu sanad hadis disebutkan ada an fulan an fulan. Ya. Oh ini ternyata si fulan ini atau an fulan an allan. Fulan ini ternyata seorang mudallis, maka dihukumi hukum asalnya terputus sanadnya. Karena dia mudallis meriwayatkan dengan sighah an. Illa ba'da ayusarriha bisama'i fi mawdi'in akhar, kecuali setelah dia menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung di tempat yang lain. Bisa jadi di suatu jalan periwayatan perawi yang mudallis tadi meriwayatkan dengan sighah an, tapi di jalur periwayatan yang lain, di sanad yang lain, dia yusarrih bisama. Maknanya yusarrih bisama itu menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung dari perawi tadi. Ya. Misalnya dalam satu sanad disebutkan dia meriwayatkan dengan sighah an. An fulan. Tapi ternyata di sanad yang lain, jalur periwayatan yang lain disebutkan dengan sami'tu fulanan yaqul. Menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung dari fulan. Maka yang demikian dihukumi ittisal, bersambung. Wa min thamma nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Tentunya mudallis yang tadi yang diterima periwayatannya ketika dia yusarrih bisama menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung dari fulan, tentunya ketika mudallis tadi seorang yang thiqah, seorang yang memiliki adalah dan dhabt tentunya, ya. Wa min thamma nahtaju ila ma'rifatil mudallisin, maka dari sini kita membutuhkan untuk mengetahui tentang perawi-perawi yang mudallis. Siapa saja perawi yang mudallis itu. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui ketika dalam suatu sanad perawi tersebut disebutkan, maka kita bisa mengetahuinya. Dan juga penting untuk mengetahui maratib, tingkatan-tingkatan mudallis. Karena mudallis itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada, atau para ahlul hadis, ada yang menyebutkan tingkatan mudallisin ada lima. Ada lima tingkatan al-mudallisin. Qala rahimahullah, وَذَلِكَ لِكَيْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْرِفَ الْحَدِيثَ أَنْ تَعْرِفَ الْحَدِيثَ إِذَا جَاءَ بِلَفْظِ عَنْ. Yang demikian itu agar engkau bisa mengetahui tentang suatu hadis jika datang dengan lafaz an, yaitu diriwayatkan dengan lafaz an, wa kana an mudallisin, dan ketika hadis tersebut diriwayatkan dari seorang mudallis, fa innahu la yuhkamu lahu bil ittisal, maka hadis tersebut ketika itu tidaklah dihukumi bersambung. Li'annal mudallisa qad yuskitu rawi alladhi bainahu wa bainal madhkuri tadlisan. karena mudallis itu terkadang menjatuhkan suatu atau seorang perawi, yaitu tidak menyebutkan perawi yang menjadi perantara antara dia dengan perawi yang madzkur, yang disebutkan. Tadlis sebagai bentuk pengkaburan. Lianna rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi. Kenapa sampai melakukan yang demikian ini, perawi mudallis melakukan tadlis? Di antara alasannya, lianna rawi alladhi asqatahu, perawi yang dia jatuhkan, yaitu yang tidak dia sebutkan di sanad, qad yakunu dha'ifan, bisa jadi adalah perawi yang dha'if, yang lemah. Fi riwayatihi, di dalam riwayatnya. Lemah di dalam periwayatannya. Yaitu secara dobetnya kurang. Secara dobetnya dia lemah. Au fi dinihi, atau di dalam agamanya, yaitu adalahnya. Fayusqituhu, sehingga dia menjatuhkannya, artinya tidak menyebutkannya di sanad, hatta yudhhirat sanada bimadhharis sahih, sehingga dia menampakkan sanad hadis dengan penampakan yang sahih. Karena kalau sampai perawi tadi yang dhaif tadi disebutkan, maka akan terlihat bahwasanya sanad hadis itu lemah. Maka dia sengaja tidak menyebutkannya supaya sanad hadisnya nampaknya sahih, terlihat sahih. Fahadha la nahmilu 'ala al-ittisal wa nakhsha min tadlisihi. Dan yang demikian ini tidak kita hukumi ittisal, bersambung, dan kita merasa khawatir dengan tadlisnya. Kalau sampai kita hukumi ittisal, bersambung, ya, kita khawatir dia melakukan tadlis. Walaupun tidak semua mudallisin itu selalu ketika menyebutkan hadis, meriwayatkan hadis dengan sighah'an, tidak selalu dia menjatuhkan perawi, dengan sengaja menjatuhkan perawi, tidak mesti. Tapi karena kebiasaannya seperti itu, kita khawatir ketika seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan sighah'an, maka kita hukumi terputus sampai jelas perkaranya. Yaitu sampai dia menegaskan di tempat yang lain bahwasanya dia mendengar langsung hadis tersebut. Wahada min ihtiyati ahli al-ilmi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk bentuk kehati-hatian ahlul ilm, kehati-hatian para ulama terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ni'matillahi ta'ala 'ala hadhihi al-ummah. Dan termasuk ini di antara nikmat Allah Ta'ala terhadap umat ini. Haythu innahum kanu yataharrazuna ashadda at-taharruzi fima yunsabu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk kehati-hatian dari ahlul ilm terhadap sunnah Nabi, dan termasuk nikmat dari Allah terhadap umat ini. Bahwasanya umat ini, itu para ulama'nya, sangat yataharrazun, sangat berhati-hati, sangat menjaga diri dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah menyebutkan ancaman tentang perbuatan dusta atas nama Nabi. Ancamannya bukan ancaman yang ringan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, karena berdusta atas nama Nabi tidak sama seperti berdusta atas nama selain Nabi. Berdusta atas nama Nabi, dosanya lebih besar, ancamannya lebih berat. Bahkan diancam secara tegas dengan apa? Tempat duduk di api neraka, waliyadu billah. Maka ketika menjumpai suatu hadis dhaif, ya, hadis yang lemah, para ulama tidak berani kemudian menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam karena khawatir kalau ternyata hadis tersebut batil, hadis tersebut tidak valid. Ya. Alul hadis baru bisa memastikan ketika menisbatkan suatu hadis kepada Nabi kalau hadis itu sahih. Ya. Terpenuhi syurutus sihah padanya. Nah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi bisa dipahami ya, hadis mu'an'an atau hadis mu'annan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan? Ada yang belum jelas? Untuk tambahan faedah, bahwasanya hadis mu'an'an tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, untuk pendapat yang beliau kuatkan hukum asalnya ittisal, dan ini adalah qawlu jumhur ahli hadis. Pendapatnya jumhur, mayoritas ahlul hadis, hukum asal dari hadis mu'an'an atau mu'an'an adalah ittisal bisyurut, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat diterimanya hadis mu'an'an atau syarat-syarat hadis mu'an'an dihukumi bersambung, syaratnya ada dua. Ini syarat yang disepakati oleh ahlul hadis. Syarat yang muttafaq alaih. Syarat yang pertama, ayyakuna al-mu'an'in, alla yakuna al-mu'an'in mudallisan. Perawi yang meriwayatkan dengan siqah'an bukan perawi yang mudallis. Tadi sudah disebutkan. Ini syarat yang pertama. Perawi yang meriwayatkan hadis dengan siqah mu'an'an, dengan siqah'an tadi, bukanlah perawi yang mudallis. Karena kalau sampai perawinya seorang perawi yang mudallis, maka hukum asalnya terputus sampai bisa dipastikan bahwasanya dia mendengar langsung. Ini syarat yang pertama. Perawi yang meriwayatkan dengan siqah'an bukan perawi yang mudallis. Syarat yang kedua, ayyumkina liqa'u ba'dihim ba'dun. Antara perawi yang satu dengan perawi yang di atasnya yang dihubungkan dengan siqah'an itu ada imkanul liqa'. Ada kemungkinan untuk bertemu keduanya. Yaitu kemungkinan, dimungkinkan adanya pertemuan atau perjumpaan antara si mu'an'in yang meriwayatkan hadis dengan si qa'an dan mu'an'an anhu. Atau biman an'ana anhu dengan perawi yang di atasnya tadi. Ada imkanul liqa. Ini dua syarat dihukuminya hadis mu'an'an dengan bersambung. Syarat yang disepakati oleh ahlul hadis ada dua ini. Adapun di sana ada syarat-syarat yang lain, tapi diperselisihkan. Kita cukupkan dengan penyebutan syarat yang disepakati. Taib. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi untuk tambahan penjelasan, untuk syarat yang kedua tadi, harus adanya kemungkinan bertemu antara dua perawi yang dihubungkan dengan siqah'an tadi. Kalau jelas-jelas perawi yang satu, ya, hidup tidak sezaman dengan perawi yang di atasnya tadi, maka dihukumi terputus. Ya, dihukumi terputus. Contohnya dalam sebuah hadis disebutkan dari Qatadah. Qatadah As-Sadusi rahimahullah an Abi Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq Qatadah tabi'in. Disebutkan dalam sebuah sanad an Abi Bakar As-Siddiq. Padahal keduanya tidak hidup satu zaman. Ya, tidak hidup satu zaman. Maka dihukumi terputus sanadnya. Ya. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq meninggal ya, dalam keadaan Qatadah belum dilahirkan. Ini contohnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham adalah hadis yang di sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Wal mubhamu huwa alladhi fihi rawin lam yusam. Mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Wa hadza lam yusamma. Ya, aslinya lam yusamma, tapi dalam bait di mimnya di sukun untuk menyesuaikan wazan syair. Alladhi fihi rawin lam yusamma wa hadha huwa al-qismu al-thani 'ashara min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha an-nazm. Dan ini adalah jenis yang ke-12 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di nazm ini. Mithlu ay yaqul, misalnya dikatakan dalam sanad haddatsani rajulun, menyampaikan hadis kepadaku seseorang, itu seorang pria. Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin. Atau dikatakan menyampaikan hadis kepadaku fulan dari fulan dari fulan. Jadi enggak disebutkan namanya. Abdullah bin siapa atau Muhammad bin siapa, tidak disebutkan dengan rajul, menyampaikan hadis kepadaku seorang pria. Prianya siapa? Enggak disebutkan namanya. Menyampaikan hadis kepadaku fulan, fulan siapa? Tidak disebutkan namanya. Fa'innana nusammi hadzal haditha mubhaman, maka kita menamai hadis yang seperti ini sebagai hadis mubham. Li'annahu ubhima fihi rawi, kenapa? Karena di dalamnya nama perawinya diibhamkan, yaitu tidak disebutkan dengan jelas. Wa kadzalika idza qala, begitu pula ini bentuk mubham yang lain. Dalam sanad disebutkan haddatsani tsiqah, menyampaikan hadis kepadaku seorang tsiqah. Seorang yang tsiqah, siapa seorang yang tsiqah? Namanya siapa? Enggak disebutkan. Hanya disebutkan menyampaikan hadis kepadaku seorang yang tsiqah. Ini termasuk hadis mubham. Kenapa? Fa innahu aidan yakunu mubhaman. Hadis yang seperti ini tergolong mubham juga. Li'annana la nadri man huwa hadza tsiqatu. Karena kita tidak tahu siapa perawi thiqah yang dimaksud ini. Faqad yakunu thiqatan 'inda al-muhaddithi, bisa jadi perawi yang dianggap thiqah tadi memang thiqah menurut seorang muhaddits, menurut seorang alil hadis, wa laisa bi thiqatin 'inda ghairihi, akan tapi ternyata tidak thiqah menurut alil hadis yang lain. Dan ini perkara yang ma'ruf di kalangan ahlul hadis, adanya ikhtilaful hukum fi al-jarh wa ta'dil, perbedaan hukum di dalam jarh dan ta'dil. Ada seorang perawi yang sebagian ahlul hadis mensikokkannya. Ada perawi yang lain atau ahlul hadis yang lain mendoifkan atau melemahkan perawi tersebut. Ya. Sehingga ketika dalam suatu sanad disebutkan menyampaikan hadis kepadaku seorang perawi fiqah, maka ini tergolong hadis mubham. Ya, karena enggak diketahui namanya. Kalau diketahui namanya baru bisa diteliti nanti. Ya. Ketika terjadi perselisihan antara ahlul hadis tentang hukum perawi tersebut, ada yang menjarah, ada yang menta'dil, ada yang mensikohkan, ada yang mendoifkan, maka dikaji di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Bagaimana ta'dilnya, tautsiknya, para ahlul hadis yang mensikohkan, yang menguatkan, apa hujahnya. Ya. Ada perawi atau ahlul hadis yang mendoifkan, melemahkan perawi tersebut, apa hujahnya. Nanti berlaku beberapa qawaid terkait dengan al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Ya. Misalnya qaidah yang berbunyi, al-jarh muqaddamun ala ta'dil. Jarh itu dikedepankan daripada ta'dil. Ay al-jarh al-mufassar. Jarh yang mufassar, yang dijelaskan alasannya. Dia seorang perawi yang lemah, alasannya demikian-demikian. Ya. Maka ketika itu, ketika memang terbukti ada hujjah tentang do'ifnya atau lemahnya seorang perawi, maka taufiknya para al-hadith yang menguatkan perawi tersebut menjadi gugur. Karena ternyata di sana ada hujjah yang menunjukkan bahwasannya perawi tersebut lemah. Qala rahimahullah, wa kadzalika idza qala haddatsani man athiqu bihi fa hadza aidan yakunu mubhaman. Begitu pula jika dikatakan menyampaikan hadis kepadaku seorang perawi yang saya percaya dengannya. Ini juga termasuk hadis mubham. Wa kadzalika idza qala. Contoh yang lain, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar fa innahu yakunu mubhaman ma lam yakun sahibu ad-dari ma'rufan. Menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini, maka hadis yang seperti ini juga tergolong mubham selama tidak diketahui secara pasti siapa pemilik rumah tersebut. Ya. Kalau diketahui siapa pemilik rumahnya, maka tidak lagi tergolong mubham jika dipastikan siapa pemilik rumah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.